dulu saya dengan fulan sangat akrab, tapi karena kesalahannya yang besar dan sampai sekarang belum minta maaf, dan akhirnya saya tidak pernah lagi dekat. Apakah sikap saya yang seperti itu salah? Ya, kesalahannya di sini kesalahan apa? Kalau urusan-urusan duniawi tentu dimaafkan lebih baik, dan ukhuwah Islamiyah lebih mahal daripada itu. Tapi kalau kesalahan dalam arti suatu maksiat, ya, maka sepantasnya kita menjauhi ketika dia tidak bertaubat atau belum bertaubat dari maksiat tersebut. Wallahu a'lam.